Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Kemarin ya, kita telah selesai membahas surat Fatir. Kita melangkah ke surat berikutnya, kajian ayat suci berikutnya di Tafsir Al-Misbah ini bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian ada Mbak Dwita Aryani. Apa kabar Mbak Dita? Bagus sekali nih warna pinknya. Pink ya? Fuchsia ya? Keren sekali. Mbak Dita ini seorang financial planner, Pak. Sekaligus juga seorang pemilik resto. Wah, seru sekali. Kita coba kapan-kapan ya? Harus. Nah, sebelum hari ini kita akan masuk membahas surat Yasin ayat 1 sampai dengan 7. Sedikit saya ulas ya mengenai surat Yasin ini. Pada ayat ini Al-Quran dengan hikmah yang dikandungnya memberi bekal kehidupan manusia untuk mensucikan hati mereka dan memberikan kepuasan rohani. Nah, dengan kesucian hati dan kejernihan pikiran itu akan membuka rahasia-rahasia yang terkandung di Al-Quran. Insya Allah ya. Silakan Pak Quraisy untuk mulai melakukan kajiannya. Bismillah. Kita akan bahas surat Yasin. Surat ini punya keistimewaan. Dia salah satu surah yang paling banyak dihafal oleh umat Islam. Di mana-mana kita dengar. Memang kita temukan di dalam kitab-kitab agama sekian banyak riwayat tentang keutamaan. Misalnya, siapa yang membaca surat Yasin setiap malam akan diampuni dosanya. Siapa yang membaca surat Yasin, maka dia bagaikan membaca seluruh Al-Quran 10 kali. Tentu selain surat Yasin. Siapa yang masuk ke kuburan membaca surat Yasin, maka akan diampuni atau diringankan dosa yang dikubur. Banyak sekali. Yasin adalah Nabi bersabda li kulli syai'in qalb. Segala sesuatu itu ada jantungnya. Jantung Al-Qur'an adalah Yasin. Riwayat-riwayat ini dan riwayat-riwayat semacam ini itu yang mendorong orang untuk membaca surat Yasin. Tetapi, ini tetapinya ada. Tetapi, kalau ditinjau dari segi ilmu riwayat, banyak ulama berkata riwayat itu tidak benar. Riwayat itu dibuat oleh seorang yang mengaku bahwa saya yang buat. Ditanya kenapa, dia jawab, saya lihat umat Islam sudah tidak senang, gemar membaca Al-Quran. Maka saya buatkan ucapan-ucapan agar mereka terdorong membacanya. Itu diketahui itu bahwa kalau demikian sebenarnya ini tidak benar. Itu ahli-ahli ilmu hadis berkata dia itu namanya Abu Ishaq. Abu Ishaq atau Abu Maryam, saya lupa siapa namanya. Yang penting dari sini di dalam masyarakat Muslim ada yang menganjurkan membaca, ada yang tidak menganjurkan. Bukan dalam arti kata tidak menganjurkan itu jangan baca, tapi tidak usah terlalu membedakan surah ini dengan surah-surah yang lain. Satu. Ada kenyataan dalam masyarakat yang diakui oleh masyarakat bahwa seringkali kalau ada hal-hal besar lantas kumpul baca Yasin terselesaikan persoalan itu, ya kan? Nah, kata yang tidak mendukung riwayat-riwayat ini katanya itu sebenarnya memang demikian. Tapi bukan karena Yasinnya, tapi karena Tuhan mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan. Kita juga ada baca misalnya riwayat yang menyatakan bacalah Yasin untuk orang-orang matimu. Iya. Itu juga riwayat diperselisihkan, tetapi yang lebih jauh diperselisihkan tentang siapa yang dimaksud dengan orang mati. Iqra'u mautakum, iqra'u Yasin li mautakum. Mauta itu bentuk jamak. Bentuk jamak, orang yang mati itu dinamai mait. Orang yang akan mati dinamai mayit. Beda kan? Iya. Allah berfirman pada Nabi, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau bukan mati, engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Orang yang menyebut keburukan orang lain di belakangnya itu dinamai oleh Al-Qur'an atuhibbu ahaduk ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi beda, maitan itu yang sudah mati. Ya, yang bakal mati namanya mayit. Mayitan. Nah, ketika Al-Qur'an, ketika Nabi berkata bacalah Yasin untuk orang matimu. Apakah yang dimaksud orang yang akan mati ataukah yang dimaksud orang yang sudah mati? Beda lagi pendapat. Ada yang berkata karena riwayatnya tidak terlalu kuat, enggak usah deh baca ini. Ya. Yang lain berkata, enggak, ini tidak ada halangan baca Yasin. Nah, ada lagi yang berkata, ya baca Yasinnya sebelum dia mati. Jangan. Jadi saya ingin mendudukkan dulu persoalan ini bahwa masing-masing pengamal antara lain dalam konteks Yasinan ini, masing-masing pengamal itu ada alasan. Alasannya ditolak oleh pihak lain sedang dia menerimanya. Jadi hemat saya begini, kalau saya ditanya, ya. Pada prinsipnya tidak terlarang kita membaca Al-Qur'an. Tidak terlalu, kapan aja boleh. Nah, jadi yang mau baca silakan. Yang tidak mau baca dengan alasan tidak ada dasarnya silakan juga. Kita dulu aja mungkin Pak ya. Kita break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah membahas surat Yasin 1 sampai 7 segera setelah pariwara berikut ini. Al-Qur'an itu seperti berlian. Dia memancarkan cahaya dari setiap sudut. Jadi boleh jadi apa yang Anda lihat itu benar buat Anda. Dan boleh jadi juga yang dilihat orang lain itu benar buat dia. Boleh jadi juga dua-duanya benar. Kita masih mengkaji surat Yasin. Ayat 1 sampai 7 di Tafsir Al-Misbah Metro TV. Bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan juga Mbak Dita ya. Tadi kita sempat bilang jangan melarang. Bapak bilang jangan melarang orang membaca Al-Qur'an. Ya, melarang orang membaca Al-Qur'an. Oke, kita lihat sekarang kita. Ini surah kita ini dimulai dengan Yasin. Di dalam Al-Qur'an ada surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf tertentu. Itu alfabet bahasa Arab itu terdiri dari 28 huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Setengahnya digunakan oleh Allah untuk awal-awal surah. Jadi ada 14 huruf yang digunakannya untuk itu. Ada yang hanya menggunakan satu huruf. Seperti qaf, sad, satu huruf. Ada yang dua huruf. Yasin, alif. Ada yang tiga, alif, lam, mim. Ada yang empat, ada yang lima. Kaf, ha, ya, ain, sad, zikru, rahmatir. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Sehingga kita tidak dapat menyampaikan artinya secara menenangkan hati. Bermacam-macam pendapat tentang apa makna huruf-huruf itu, termasuk Yasin. Ada yang berkata, itu nama surah Yasin, ini namanya. Oke. Ada yang berkata, itu akronim. Ada yang berkata, Yasin itu adalah berarti manusia, wahai manusia. Dan di sini dia artikan manusia yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sehingga dia katakan Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Karena itu banyak orang yang namanya Yasin. Iya kan? Pak Yasin ini. Oke. Ada yang berkata, ada dulu itu ada kepercayaan setiap huruf punya angka. Seperti alif, lam, mim. Alif 1000. Lam 30, mim 40, 140 jadinya. Apa 140? Tidak jelas juga. Ada yang berkata huruf-huruf ini tantangan. Hai manusia, buat semacam Al-Quran. Buat seperti Al-Quran, keindahan kata-katanya dan susunan kalimatnya. Yang kalian bisa mengucapkannya, susunannya itu terdiri dari huruf-huruf sanaf, alif, lam, mim, dan seterusnya. Mudah. Semua pendapat-pendapat ini, ada lagi yang lebih aneh lagi. Dia katakan itu isyarat, isyarat tentang huruf-huruf yang terbanyak dalam surah itu. Kalau Anda baca suratul Baqarah, dimulai alif, lam, mim. Katanya, ketahuilah bahwa huruf alif yang paling banyak, baru lam, baru mim. Jadi itu kode untuk memelihara terjaminnya keutuhan dan ketidakhilangan Al-Quran. Yasin bagaimana? Dia bilang, karena ya itu berada urutannya setelah sin, maka huruf yang paling sedikit di dalam surat Yasin adalah ya, baru sin. Semua pendapat ini dan yang lainnya tidak ada yang dapat meyakinkan kita. Karena itu, ulama-ulama sejak dulu banyak yang berpendapat hanya Allah yang mengetahui arti Yasin itu. Tapi untuk apa Allah menurunkan ayat yang tidak ada artinya itu tadi, Pak? Untuk apa? Kita bisa kita bisa lihat itu. Sebelum kita jawab ini, kita ingin dulu berkata, bisa jadi, apa yang orang tidak tahu sekarang, orang yang akan datang tahu. Bisa tahu? Ya. Kita berkata, Allah lebih tahu, tapi bisa jadi. Okay. Namun demikian, anggaplah tidak dimengerti oleh manusia, anggaplah tidak. Itu ada ayat Al-Quran menyatakan, Allah menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad. Minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang jelas maknanya. Ada juga yang samar-samar maknanya. Yang samar kembalikan pada yang jelas. Jangan mengarah secara khusus kepada yang samar. Apalagi dengan maksud mencari-cari maksudnya, maknanya, mencari-cari maknanya untuk menyesatkan orang. Ini pelajaran pertama bagi orang yang mau belajarlah, ya, banding-bandingkanlah pendapat ulama. Tapi jangan pernah memastikan bahwa itulah maknanya. Kemungkinan apa yang Anda lihat itu benar dari sudut pandang Anda. Apa yang saya lihat benar dari sudut pandang saya. Gajah, kalau Anda lihat dari depan, binatang berbelalai. Iya kan? Ya. Kalau yang lihat dari samping, binatang. Semuanya bisa benar. Ulama berkata bahwa Al-Quran itu seperti berlian. Dia memancarkan cahaya dari setiap sudut. Jadi boleh jadi apa yang Anda lihat itu benar buat Anda. Dan boleh jadi juga yang dilihat orang lain itu benar buat dia. Boleh jadi juga dua-duanya benar. ini yang saya ingin kita garis bawahi untuk mengambil pelajaran dari makna Yasin ini. Oke, kita tidak ingin terlalu panjang ya, ke sana. Ya, baik. Baru di sini. Kita break dulu sejenak. Okay. Dan kita akan lanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril yang redaksi dan maknanya bersumber dari Allah SWT. Itu Quran. Memang menarik sekali ya kalau kita membahas surat Yasin, Mbak Dita ya. Surat yang mungkin paling sering orang baca gitu ya. Masih di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita membahas surat Yasin ayat 1 sampai dengan 7. Mbak Dita mau bertanya apa-apa silakan. Iya. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya kita melihat surat Yasin ini saat ia turun, pertanyaan saya adalah apakah betul surat ini turun karena Allah pada saat itu marah terhadap kelakuan atau budaya di bangsa Arab? Mungkin itu yang pertama. Kalaupun itu terjadi, sebetulnya apa yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu sehingga keluar, turun surat Yasin ini? Kemudian yang kedua, kalau tadi juga di awal segmen juga sudah sempat dibahas, apakah kebiasaan banyak orang membaca Yasin yang utama itu semata-mata karena budaya saja, budaya di, apakah itu budaya di Indonesia saja, ataukah memang ada sejarah juga di zaman Nabi Muhammad bahwa Yasin ini adalah utama, terutama kalau di Indonesia sepertinya banyak dibaca saat terjadi musibah kematian itu, atau dibaca di kuburan seperti itu. Apakah itu semata-mata budaya atau seperti apa, Ustaz? Yang pertama, apakah karena Allah marah? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti Allah ingin memberi petunjuk. Anda ketika marah pada adik Anda atau anak Anda, atau kalau Anda melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh anak Anda, Anda menegurnya. Bukan karena marah. Ya, toh, karena cinta kadang-kadang. Karena cinta. Begitu juga untuk menjawab ini. Saya tidak tahu ada uraian menyangkut sebab turunnya karena Allah marah. Tetapi yang jelas karena Anda kasih, dia turunkan ayat-ayat. Itu yang pertama. Yang kedua soal budaya. Itu budaya di Indonesia. Ya. Tapi di negara lain ada juga. Kalau kita beranggapan bahwa perintah Nabi itu yang tadi bacalah Quran untuk yang mengunjungi kubur, bacalah supaya diringankan, itu berarti itu sudah dikenal sejak zaman Nabi. Ya toh? Karena di dunia ini hadis. Tapi yang berkata itu hadis belum dikenal dan bukan Nabi yang ucapkan, maka itu salah satu indikator bahwa itu tidak dikenal pada zaman Nabi. Nah, tetapi Yasinnya dikenal. Orang baca Yasin dikenal. Tapi apakah karena kematian atau tidak? Kita inilah yang menjadi bahan perbedaan pendapat. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Banyak sekali atau hampir semua surah-surah Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf-huruf awal seperti Yasin, Alif Lam Mim dan sebagainya, hampir semua mengandung sumpah tentang kehebatan Al-Qur'an. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Yasin wal Qur'anil Hakim, Sa'ad wal Qur'anidz Dzikr, itu hampir semuanya. Itu sebabnya dikatakan oleh yang berkata bahwa ini tantangan. Hei, ini Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf semacam ini. Kalian tidak bisa menyusunnya, perlu bekerja sama. Qur'an, apa itu Qur'an? Saya mau tanya dulu, hafal Qur'an atau tidak? Tidak. Jangan bilang tidak, hafal. Nah, kenapa? Tidak bohong Anda. Quran itu adalah semua kandungannya terdapat dari awal suratul Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Nah, tetapi sebahagian dari dia pun sudah dinamai Quran. Jadi kalau saya bertanya, Anda hafal Quran atau tidak? Anda hafal Al-Fatihah kan? Hafal Quran atau tidak? Katakan hafal. Ya, ta? Kalau saya bertanya, hafal seluruh Al-Quran atau tidak? Baru Anda berkata tidak. Itu istilah Quran. Jadi menghina Al-Quran atau mengagungkan Al-Quran itu walau hanya satu ayat. Ya kan, itu karena itu. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril yang redaksi dan maknanya bersumber dari Allah SWT. Itu Quran. Dia dinamai Quran. Quran. Oke, kita lihat. Dalam bahasa Arab, kata yang berakhir dengan an itu menunjukkan kesempurnaan. Jadi Quran bacaan sempurna. Mau lihat sempurnanya? Anak kecil pun bisa, walau dia tidak ngerti artinya. Yang pandai membaca baca Al-Quran bisa jadi orang yang tidak ngerti artinya lebih pandai daripada yang ngerti artinya. Dalam musabakah-musabakah, ya kan? Seringkali kita lihat itu. Paling mudah dihafal. Anak kecil umur 4-5 tahun sudah hafal. Karena dia bacaan sempurna. Belum lagi kandungannya, belum lagi tafsirnya. Quran, baru dia katakan di sini, demi Al-Quran Al-Hakim. Hakim bijaksana. Ya kan? Yang dinamai bijaksana itu hanya yang hidup. Saya tidak berkata kursi ini bijaksana. Yang hidup pun yang memiliki kedudukan, ucapannya benar, sikapnya benar, ya kan? Itu baru bijaksana. Binatang saya tidak dinamai bijaksana. Allah menamai Al-Quran Hakim. Jadi berarti dia hidup. Yang hidup, bijaksana. Kita break dulu sebentar, Pak Quraish. Mohon maaf saya potong lagi. Dan kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Misbah segera setelah yang berikut ini. Engkau, wahai Nabi Muhammad, adalah salah seorang rasul dan telah berada di jalan lebar yang lurus. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sebelum kita melanjutkan kajian dari Bapak Quraish Shihab, kita ke pertanyaan dari penonton dulu ya, Pak Quraish, sebentar ya. Silakan kita lihat yang berikut ini, ada pertanyaan dari penonton Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana, mahasiswa Bina Nusantara. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika kita memperdebatkan isi dari Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Sedang dalam riwayat dikatakan kitab sebelumnya turun sekaligus. Yang kedua, Al-Quran bukti kebenarannya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lalu bukti kebenarannya berada di luar Al-Quran, yaitu pada sosok Nabi yang membawanya. Ya. Yang ketiga, Al-Quran bahasanya dan maknanya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ada yang berpendapat redaksinya bukan dari Allah tetapi maknanya saja. Nah, yang lebih penting lagi, Al-Quran menurut keyakinan kita dijamin keterpeliharaannya sampai hari kemudian. Sedangkan kitab yang lain, menurut keyakinan kita, sudah ada perubahan-perubahannya. Kitab Injil yang ada sekarang itu dalam pandangan kita Muslim, bukan itu Injil yang diberikan kepada Nabi Musa. Itu ditulis oleh penganut agama Kristen pun, ditulis sesudah masa Nabi Isa. Jadi dia lebih mirip hadis-hadis Nabi. Saya kira itu beberapa perbedaannya. Dalam pandangan kita ya, Pak? Ya, ini ya. Pasti dalam pandangan kita. Baik, itu jawabannya ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali Pak Quraish. Oke, kita lanjutkan. Allah bersumpah demi Al-Qur'anil Karim. Karim tadi hidup ya, maha hidup. Itu sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an menghidupkan Anda. Wahai orang-orang yang beriman, itu ada ayat, kalau Rasul memanggil kamu, menyangkut apa yang menghidupkan kamu. Al-Quran itu menghidupkan jiwa kita. Oke. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang diutus Allah. Innaka laminal mursalin. Utusan Allah ini banyak. Yang wajib kita ketahui 25 saja. Masih banyak yang lain yang kita tidak tahu. Rasulnya ada 300 lebih dalam satu riwayat. Nabinya ada 124.000 orang dalam satu riwayat. Berbeda Nabi dengan Rasul. Nabi mendapat wahyu tapi tidak ditugaskan menyampaikan kepada masyarakatnya. Rasul mendapat wahyu tapi ditugaskan menyampaikan. Ala siratin mustaqim. Engkau wahai Nabi Muhammad diutus oleh Allah, engkau berada di atas jalan yang lurus. Sebelum kita lihat. Kita baca Al-Fatihah, kita mohon diantar ke jalan lebar yang lurus. Nabi Muhammad tidak diantar lagi, dia sudah ada di situ. Innaka ala siratim mustaqim. Kamu sudah di sana. Jadi kalau mau cari jalan itu enggak usah lihat saja di mana dia, ikuti dia. Itu kan bedanya ya. Allah sirat. Kita masih bimbinglah kita kami. Bimbinglah kami ke sana. Jadi karena itu Allah berfirman, kalau mau ke sana ikuti aja Nabi Muhammad. Pasti sampai. Siapapun Anda. Karena itu orang berkata begini. Manusia itu bermacam-macam. Ada yang senang beribadah, ada ilmuwan, ya toh, ada pedagang, macam-macam. Ada ayah, ada suami, ada ini. Ikuti aja Nabi Muhammad. Contohi dia, Anda pasti akan sampai. Innaka sirat. Oke, sirat itu jalan yang lebar. Kalau jalan sempit, susah kita jalan di jalan yang sempit. Sabil, ada sabilillah, sabil jalan sempit. Selama sabil itu, jalan itu bercirikan kedamaian, Anda sampai di sirat. Sirat lebar, bisa macam-macam orang, beda-beda orang bisa lewat di sana. Itu Islam sirat. Baru jalan lebar yang lurus. Kalau jalan lebar berliku-liku bisa menyesatkan. Kalaupun tidak, jauh. Engkau wahai Nabi Muhammad adalah salah seorang rasul dan telah berada di jalan lebar yang lurus. Al-Quran ini diturunkan oleh Dia yang maha perkasa lagi maha kasih. Kalau begitu, kalau mau keperkasaan ikuti ini. Kalau demikian, karena yang menurunkan adalah maha kasih, pasti ajarannya mengandung kasih sayang. Ya, jadi seperti tadi sudah mengangguk-angguk Pak, berarti sudah saya ingin bertanya kelihatan. Monggo Mbak Dita silakan boleh. Ya. Oke. Sangat Pak Quraish. Pak Quraish, terkait ayat-ayat ini juga kemudian juga disebutkan bahwa ada kaum yang bagaimanapun kita menyampaikan tentang Quran ini, dia tetap tidak akan beriman. Apakah ini artinya sudah ada memang orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk tidak akan beriman? Kalau memang seperti itu, bagaimana? Apakah memang sudah tidak mungkin membalikkan hati mereka atau seperti apa? Oke. Al-Quran ini turun menurut ayat ini agar supaya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar supaya engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang leluhur mereka tidak mendapat peringatan sehingga mereka itu lengah. Ya, leluhur mereka, kalau kita katakan ini ditujukan kepada masyarakat Arab, leluhur mereka itu tidak dapat peringatan karena tidak ada nabi yang dikirim sebelum Nabi Muhammad yang orang Arab, kecuali Nabi Ismail yang sudah terlalu lama. Nah, bisa juga kalau ini ditujukan kepada semua manusia, memang jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu sudah cukup lama. Cukup lama. Ya, sekitar 500 tahun kan? Okay. Jadi kamu memberi peringatan kepada kaum yang leluhur mereka, generasi mereka yang lalu itu tidak mendapat peringatan. Jadi wajar dia lengah. Dia lupa, udah lama enggak diingat. Tapi enggak ada ahli kitab, Pak. Apa-apa ahli. Itu dia, tetapi bukan yang datang, bukan sebagai rasul. Oh, oke. Okay. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sungguh telah menjadi ketetapan firman Allah terhadap sebagian besar mereka bahwa mereka tidak akan beriman. Nah, jadi ada yang telah menjadi ketetapan Allah bahwa ini tidak akan beriman. Oke. Mengapa itu, nanti kita lihat apa sebabnya dia tidak beriman. Ini di lanjutan ayat, kami telah menjadikan di leher mereka ada belenggu-belenggu. Di dahu, terikat ke dagu mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu ayat kita. Silahkan. Mau bertanya sekarang? Sekarang mau tanya. Langsung. Jadi kalau memang sudah ada ketetapannya bahwa ya tadi Ustadz, mereka diikat, dagunya ditengadahkan, wajahnya ditengadahkan, dan mereka bagaimana mereka dikatakan berkali-kali pun bahwa mereka tidak akan beriman. Apakah orang-orang ini memang sudah ditakdirkan sebelumnya oleh Allah bahwa si A, si B, dialah golongan yang itu, atau seperti apa Ustadz? Okay. Jadi penasaran kan ya, jadi. Bagaimana? Tapi jawabannya kita simpan dulu, karena kita akan jawab segera setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Jadi bukan karena Allah, tapi memang Allah tahu bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, dan kita telah sampai di segmen penutup. Tapi silakan Pak dijawab dulu pertanyaan dari Pak Duita. Begini, saya beri contoh lagi. Saya senang memberi contoh. Ada anak-anak bermain di lantai sini. Di sana ada kulit pisang. Kira-kira bagaimana dalam benak Anda? Kalau saya sebagai anak nih ceritanya. Anda dalam pikiran Anda sebagai anaknya. Hati-hati. Ini bisa jatuh. Okay. Atau Anda bahkan pasti jatuh. Atau mungkin malah siapa sih yang buang sampah? Bisa. Tapi kita anggaplah bahwa Anda sudah mengetahui bahwa dia bisa jatuh. Pertanyaan saya, apakah pengetahuan Anda itu yang menjadikan dia jatuh? Bukan juga ya. Iya, karena Anda tahu dia jatuh. Saya beri contoh yang lain. Ada mahasiswa-mahasiswa saya tahu dia tidak pernah hadir kuliah. Ayo semua ujian. Saya tahu dia tidak bakal lulus. Karena apa? Karena saya tahu dia malas. Apakah karena saya tahu maka dia tidak lulus? Atau karena dia? Karena dia. Begitu juga di sini. Allah beritahu bahwa itu tidak akan beriman. Kenapa tidak akan beriman? Karena dia tidak menggunakan. Itu lanjutan ayat tadi. Mereka itu seakan-akan telah terbelenggu, diikat tangannya ke lehernya, ke dagunya, hanya memfokus pada satu, tidak bisa melihat ke kiri, tidak bisa melihat ke kanan. Taklid buta. Ya, mana bisa Anda mau bertahan pada pendapat Anda setelah terjadi perubahan-perubahan? Tidak bisa. Saya tidak mau beranjak dari sini. Dia mungkin. Tidak mau, berkeras tidak mau. Ya. Kalau begitu ya pasti tidak akan beriman. Jadi bukan karena Allah, tapi memang Allah tahu bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Itu yang dimaksud. Jadi itu jawabannya ya. Jadi orang ini banyak seringkali persalahkan Tuhan. Ya Tuhan ini sudah takdir. Tidak ada seperti karena itu ada ulama-ulama yang terpleset lidahnya. Terpleset. Tidak ada takdir. Padahal bukan itu maksudnya. Dia menghadapi itu. Oke, saya cerita lagi yang lain. Dulu sewaktu penguasa setelah Sayyidina Ali meninggal, itu kelompok Bani Umayyah, ini tulis saya punya guru Syekh Abdul Halim Mahmud, itu menjadikan kemungkaran-kemungkaran mereka sebagai takdir Tuhan. Ini sudah takdir, tidak bisa ini. Ada ulama yang marah. Akhirnya terpleset lidahnya. Tidak ada takdir. Artinya tidak ada takdir menurut pemahaman kamu begitu. Okay. Jadi ini juga begitu. Saya kira Al-Quran tidak bermaksud menyatakan demikian. Kembali ke individunya sendiri. Kita sampai kesimpulan. Pak. Kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama saya kira Al-Quran sejak turunnya hingga sekarang, bahkan di masa mendatang, menantang siapapun yang meragukan kebenarannya, silahkan buat semacam Al-Quran walau kalian bekerja sama. Yang kedua, Al-Quran adalah hidup dan yang memberi kehidupan bagi orang-orang yang memperhatikan ajarannya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bersifat perkasa lagi maha terpuji. Jika demikian, kalau ingin perkasa dan terpuji, ikuti tuntunan Al-Quran. Ya kan? Yang kemudian kita lihat masyarakat Arab yang ditemui pertama kali oleh Al-Quran adalah masyarakat yang belum pernah didatangi oleh Rasul sejak masa Nabi Ismail. Al-Quran datang untuk mengingatkan mereka agar mereka jangan lengah. Yang terakhir yang saya ingin ambil kesimpulan dari sini bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun pada Anda. Dia berdialog dengan Anda. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya, komentarilah ucapan-ucapannya atau ayat-ayat yang diberikan. Saya kira itu yang kita bisa pahami. Baik, Pak Quraisy, terima kasih banyak untuk kajiannya hari ini. Surat Yasin ayat 1-7. Mbak Dwita juga terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Besok kita akan melanjutkan kajian Surat Yasin ke ayat berikutnya. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.